Sa'ilin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin assalamu alayka ya rasulallah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim sadaqallahul 'azhim. Allahu akbar. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah. Menjelang subuh ini kembali Allah perkenankan duduk di taman, di antara taman-taman surganya. Ternyata ada taman surga di dunia ini. Sekali lagi, ternyata ada taman surga di dunia ini. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu dari mana? Dari Allah jalla jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kalian melewati taman surga, mampirlah, bersimpuhlah, duduklah di dalamnya. Oh, sahabat so curious. Pengen amat sangat tahu. Yang duduk berdiri, yang berdiri mendekat. Aina. Di mana ya Rasulullah? Taman surga itu. Aina riyadul jannah. Ma riyadul jannah. Di mana? Apa taman surga dunia itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlis zikir. Halaqah ilmu. Tuh. Ada yang menerjemahkan majlis zikir, ada yang menerjemahkan halaqah ilmu. Ya terjemahannya dua-duanya. Ilmu yang buat dia berzikir kepada Allah. Zikir yang didasari karena ilmunya mengenal Allah. Jangan hanya ilmu saja. Kalau ilmu tidak zikir, sia-sia. Dan sebaik-baik ilmu itu yang membuat dia semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Makanya yang disebut orang alim itu orang yang banyak berzikir. Ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Sebaliknya kalau zikir saja enggak ada ilmunya, jadi zikiran jadinya. Selesai zikir merokok lagi. Padahal baru saja dia berzikir merokok lagi, marah-marah lagi, gibah lagi. Makanya alhamdulillah ini fadlan jamaah kita ini enggak ada yang merokok lagi saat berzikir. Dan seterusnya. Allahu akbar. Senang sekali fadlan dengan kawan-kawan sahabat kita dari Papua. Allahu akbar. Kemudian Ustaz Ahmad Maki, Ahmad Jaki MA S2. Allahu akbar walillahil hamd. Senang nih ketemu kawan-kawan sahabat. Ustaz kita, Ustaz Hambali, ini sahabat Arifin dari sekolah Asyafiyah dulu. Sama-sama kita naik ojek ya Ustaz. Naik beca, Allahu Akbar. Senang sama kawan-kawan ketemu lagi di majelis ini. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul kembali ya ikhwah. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Di akhirat nanti orang dikumpulkan sama siapa, ia senang berkumpul. Allahu Akbar. Sama siapa yang ia cinta? Ya kalau cinta ya senang kumpul dong. Allahu Akbar. Maka itu setiap bulan akad pertama kita zikir, puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah. Arifin tanya kenapa? Kangen Ustaz, kangen Ustaz. Subhanallah, Arifin juga kangen. Memang orang saling cinta, ikhlas karena Allah itu, saling mencinta karena Allah, saling menolong, saling memberi, saling menghormati, saling memberi hadiah, saling memikirkan karena Allah. Allahu Akbar walillahilham. Sekarang kita buka Facebook karena tema kita hal-hal yang harus disegerakan. Arifin ada menulis yang lalu-lalu, ya ini tanggal 8 Februari ini, ya bulan, masih bulan Rabiul Awal. Ya ikhwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat solehku, Arifin selalu memanggil dengan sahabat soleh. Ini doa sahabat solehku dengan panggilan husnuzan, dengan panggilan doa. Kalau tadinya belum soleh, dipanggil dengan sahabat solehku, insyaAllah dia menjadi hamba Allah yang soleh. Karena panggilan itu doa. Maka itu nama itu bagusnya doa. Ahmad Jaki. Jaki cerdas, suci. Ya. Ustadz Padlan, agar diberi keutamaan. Padlan, makanya beliau di Papua memiliki keutamaan. Allahu Akbar walillahir. Arifin. Arifin, arif, bijaksana. Makanya jadi imam dengan dua bidadarinya. Imam. Ya Allahu Akbar. Arif, bijak. Ya. Allahu Akbar. Ikhwah billah semua bahagia. Senang sekali duduk di majelis ini. Nah, ini hal-hal yang harus disegerakan. Satu, apa saja sih yang harus disegerakan? Tidak ada yang paling terdepan yang harus disegerakan. Dari semua yang harus disegerakan. Apa? Taubatan nasuha. Segera bertaubat sebelum ajal tiba. Allahu Akbar. Imam Ibrahim bin Adham ditanya oleh seorang yang dia taubatnya masih berat. Masih pengen maksiat tapi mau taubat. Mau surga. Wahai imam, bolehkah aku berbuat maksiat? Karena bagiku, aku sudah tidak bisa lagi meninggalkan maksiatku. Aku kalau enggak mabok sehari, pusing aku. Tapi aku pengen taubat. Jawaban Imam Ibrahim bin Adham cerdas sekali. Ya beliau imam, punya hikmah yang banyak. Apa jawaban beliau? Silahkan kau berbuat maksiat sesukamu. Tapi jangan lupa, sebelum kau maksiat, berniat bertaubat. Oh, boleh juga nih. Wah, senang dia. Wah, bisa nih. Jadi sebelum maksiat, sebelum mabok, aku niat nanti bertaubat. Begitu. Ah, subhanallah. Yang kedua, apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Engkau sempat bertaubat sebelum ajal tiba. Nah, terkejut dia di situ. Wah, gimana ini? Sementara kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita mati. Itu rahasia Allah yang pasti kita pasti. Arifin tanya, kematian semakin hari semakin dekat apa semakin jauh? Makin dekat. Mestinya makin alim dong. Allahu Akbar. Terkejut dia. Kalau begitu, tidak ada alasan bagi kamu kecuali sungguh-sungguh bertaubat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akbar ikhwah. Jadi yang terdepan yang harus disegerakan adalah taubat. Taubat. Dan subhanallah. Taubat itu sangat mengembirakan ikhwah, sangat membahagiakan. Allah sangat mencintai hamba yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Nah, kalau Allah sudah mencintai, malaikat pun mencintai hamba yang bertaubat. Saking senangnya malaikat dengan hamba yang bertaubat, sampai-sampai malaikat mendoakan hamba yang bertaubat agar diampuni seluruh dosa-dosanya. Doa malaikat kan mustajab. Dalam surah Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Atau Ghafir 7, 8, dan 9. Alladzina yakmiluna al-arsya wa man qawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka waqihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idhim faqad rahimta wa dhalika huwal fawdul azim. Malaikat tawaf mengitari arasnya Allah dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar disertai dengan doa. Jadi malaikat itu tasbih, Bang, mendoakan. Apa doa malaikat? Ampuni hamba-hambamu yang beriman. Jadi yang didoakan yang beriman dulu nih, yang taat didoakan oleh malaikat. Yang kedua, Rabbana, pakai merayu malaikat. Ya Rabb kami, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ampunilah hamba-hambamu yang bertaubat di jalanmu. Yang mereka, nah ini taubat sungguh-sungguh nih. Yang mereka sungguh-sungguh taat padamu. Selamatkan mereka dari siksa neraka jahanammu. Ya Rabbana, masukkan mereka yang beriman, mereka yang bertaubat bersama ayah ibu mereka, keluarga mereka, keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa tapi juga Maha Penyayang. Siapa yang mesti disiksa di akhirat nanti karena dosanya? Siapa yang mesti dibalas karena kezalimannya? Siapa yang mesti dibuka aibnya di hari kiamat tapi tidak disiksa, tidak dibalas, tidak dibuka aibnya? Itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Itulah kemenangan besar untuk mereka. Tuh. Di akhirat nanti aib dibuka, dosa dibalas, tapi tidak untuk hamba yang bertaubat. Gembira kan? Bahagia kan? Itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Nah sekarang kita dapat rahmat. Yang mendengar tausiah ini mendapat rahmat. Arifin pun menyampaikan mendapat rahmat. Kenapa? Kita masih hidup. Berarti Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat. Allahu Akbar. Ida amilta zunub. Ida amiltumuz zunub. Muliatis sabawat war. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan dosa dan dosamu meliputi langit dan bumi, udah banyak banget ini. Sumanadimtum, patadutum, fataballahu alaikum. Sumanadimtum, patadutum. Kemudian kau menyesal, lalu kau bertobat sungguh-sungguh, fataballahu alaikum. Maka dosamu seluruhnya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Kita bisa begini kan karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Maka daripada dibuka nanti di akhirat, tutup sekarang dengan taubat. Nah, makanya yang disegerakan taubatan nasuha. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga di komentar kita. Ya, nah ini ikhwah, hal-hal yang harus disegerakan lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang kita harus jawab ini, Ustaz. Ustaz Padran, ada pertanyaan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Ustaz, dari Irianti Hasanah. Buat ilmunya hari ini, tapi ada pertanyaan. Semua manusia pasti menginginkan hidupnya sempurna. Namun bagaimana dengan takdir? Ada orang yang selama hidupnya lebih banyak miskinnya ketimbang kayanya. Banyak hutang, gali lubang, tutup lubang. Tapi dia enjoy aja dengan hidupnya karena dia yakin itu takdirnya. Ibadahnya juga baik. Gimana Ustaz pandangan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang-orang beriman, sudah yakin tentang takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam rukun iman, takdir baik buruk itu harus diyakini. Sebagai orang beriman, ketika takdir itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama adalah kita berpacu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berada pada muara di mana muara itu membuat kita menjadi miskin, membuat kita menjadi banyak utang, membuat kita menjadi tidak enjoy untuk dekat dengan Allah. Allahu Akbar walillah. Kita sudah yakin bahwa ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang beriman, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takdir ini adalah sebuah terapi bagi orang-orang yang hatinya damai, hatinya sukses, sehingga dalam suasana kehidupannya adalah dia bermuara untuk makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahilham. Dia tidak pernah menjadikan itu menjadi semua hal yang membuat dia tidak akan bangkit. Tidak. Orang Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Tetapkan ibadah itu menjadi nilai-nilai yang membuat kita untuk merubah takdir itu. Karena kita hanya memilih untuk makin dekat kepada Allah subhanahu. Dari takdir satu pindah ke takdir berikutnya. Karena kesungguhannya mendekat kepada Allah. Innallah la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir suatu makhluk kecuali makhluk itu bermujahadah untuk mendekat kepada Allah, untuk berikhtiar sehingga dirubah oleh Allah takdir satu dengan takdir berikutnya pada takdir yang lebih baik. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Fadlan, sesuai dengan nama beliau yang indah, Fadlan keutamaan. Allahu Akbar. Sekarang ini Ustaz dari Hani Comel, oh, namanya Comel ini ya, mungkin nama-nama anu saja kali ya. Amin. Tapi Ustaz, saya adalah orang yang begitu kotor. Begitu juga dengan pekerjaan saya. Hampir semua itu hanya satu yang saya turut, yaitu zakat. Dari sekian banyak yang disegerakan. Nanti kita bacakan apa saja yang disegerakan. Karena zakat menolak bala, Ustaz. Apakah uang yang saya zakatkan itu sah di mata Allah? Sementara pekerjaan saya tidak diridhoi oleh Allah. Sementara pekerjaan saya tidak diridhoi oleh Allah. Tapi saya mau taubat, Ustaz. Tapi kalau saya tidak kerja, anak saya mungkin tidak bisa sekolah dan makan. Susah ekonomi memaksakan diri untuk terjun ke dunia malam, Ustaz. Itu yang saya lakukan. Saya prinsip, apa yang saya lakukan mungkin ini semua atas izin Allah. Nah, lo. Gawat dah nih. Ya. Yeah. Habis melacur dia bilang, alhamdulillah dapat rezeki. Nah, ini. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan satu-satunya adalah tobat pada Allah. Orang tobat ada jaminan rezeki. Nabi Adam alaihi salam tadinya khilaf. Tapi menjadi khalifah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwa at-tawwabur rahim. dapat kalimat tobat dari Allah, semangat tobatnya tinggi. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ujung ayatnya apa? Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allah berikan hidayah, Allah berikan rezeki, enggak perlu khawatir persoalan rezeki, persoalan hidup ke depan, masa depan ke depan, jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Conel, Hani, Comel, enggak perlu khawatir kalau sudah tobat kepada, bukan istighfar ya. Tapi tobat. Kalau level istighfar hanya sebatas astagfirullah. Habis salat astagfirullah, habis sholat astagfirullah, tapi nyolong sendal lagi, tapi kalau tobat sudah perwujudan, sudah perilaku. Allahu Akbar walillahil ham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah, kita lanjutkan. Tadi ada poin pokok tadi. Jadi jangan wah hanya ini rezeki, kalau enggak gini enggak makan nih. Salah. Tadi beliau sudah memberikan rumusannya. Beliau juga tadi jawaban yang tersirat sama. Hijrahlah, taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Taubat itu mengundang rezeki. Coba dengarkan. Surah Nuh 10 11 12 nih, ada ayat Nabi, ada sahabat kita Nabi Muhammad Nuh yang hadir. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yamlikum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Di amwal, dengan banyak istighfar Allah turunkan harta yang banyak berlimpah. Ada teman dagang, dia pakai dukun laris, tapi satu saat, tapi syaratnya gak boleh sholat Jumat, gak boleh mandi junub. Gak boleh mandi junub, ya otomatis gak bisa sholat Jumat dia. Itu laris dagangannya. Satu saat, ya karena kelamaan ada, gak laku lagi bang. Akhirnya dukunnya minta macam-macam lagi. Nah, dia taubat, ketakutan dia. Gimana nih taubat ini? Dampaknya nanti rezeki saya. Saya bilang, banyak taubat dengan istighfar kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia dagang dengan istighfar. Dia dagang dengan istighfar. Allahu Akbar, Allah hijrahkan dia. Allah rubah keadaannya. Allah perbaiki keadaannya. Dagangannya laris, bahkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Furqan kalau enggak salah ayat 80 atau 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Mereka yang bertaubat kemudian beriman kemudian sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah ganti kehidupannya menjadi lebih baik. Lihat almarhum Gitarolis, ya kan, tadinya kayak apa? Siapa yang gak kenal almarhum Gitarolis? Tapi begitu beliau bertaubat, Allah, wafatnya pun husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Hani dan semua yang mendengar, ya, kalau kita taubat sungguh-sungguh Allah muliakan kita. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Sekali lagi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, Allah ganti yang lebih baik. Jadi jangan takut ikhwah kalau sudah hijrah taubat, Allah berkahi hidup kita. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, segera tegakkan sholat sebelum habis waktunya. Segera. Dan orang mukmin itu memperhatikan waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Surah An-Nisa ayat 31 kalau tidak salah. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman telah ditentukan waktunya. Kenapa disebut orang beriman di situ? Karena orang beriman yang memperhatikan waktu sholat. Yang care dengan sholat, yang care dengan waktu sholat itu orang beriman. Sama yang memperhatikan masjid itu orang beriman. Yang enggak beriman enggak perhatikan masjid. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalawata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat, mereka yang memakmurkan masjid. Jadi orang beriman senangnya masjid. Makanya dakwah kemana aja masjid, di Papua masjid. Senang udah banyak masjid di Papua. Allahu Akbar walillahil hamd. Senang ke Hong Kong, masjid ke Australia 6 hari. 6 hari kita berjamaah di masjid. Malah ada 3 bekas tempat ibadah umat lain menjadi masjid. Alhamdulillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu berkah Allah, dimakmurkan oleh Allah. Di Korea ini tempat tinggal masjid. Karena selalu Arifin kalau ke daerah manapun minta dekat masjid. Supaya bisa selalu berjamaah di masjid. Sahabat Nabi berkata, "Arabna munafiqina fajran." Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Karena orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Kadang-kadang terbayang Ustaz Jaki, ya, Ustaz Fadlan, ikhwah fillah. Bayangkan Arifin apa? Pemimpin negeri ini semuanya ke masjid gitu. Presidennya di masjid, wakil presidennya, menterinya, wakil rakyatnya, pimpinan partai, ya, panglima, wih, polisinya ini brimob ya, ke masjid. Senang. Coba kalau semuanya ke masjid, gimana ya? Ngaji bareng. Allahu Akbar. Indah ya. Hakimnya ke masjid, jaksanya ke masjid. Allahu Akbar. Damainya negeri ini. Negeri ini banyak masjid, tapi kehilangan keberkahan. Karena apa? Meninggalkan masjid. Barokna haulahu. Orang kalau ke masjid berkah hidupnya. Kemudian segera tunaikan zakat sebelum datang bala. Karena zakat menolak bala. Wah. Disegerakan. Allahu Akbar walillah. Jangan tunda itu. Jangan tunda. Nanti tundanya ditunda juga berkahnya. Ya ikhwah. Zakat itu nabat, zakat itu suci. Orang kalau berzakat, suci hartanya, suci dirinya. Karena yang dia makan nikmat dari Allah kan. Jadi darah, jadi daging. Darah dagingnya suci. Mudah mendekat pada maha suci. Dia belikan rumah dari harta yang sudah dia zakatkan. Rumahnya suci. Maka rumahnya bersinar, dikunjungi malaikat rahmat. Ya, dia beli mobil. Mobilnya suci. Maka mobilnya pun membuat dia dekat dengan Allah. Kendaraan dia dekat pada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ada teman agak gelisah dia. Protes awalnya. Ustaz, saya zikir, saya sholawat. Katanya zikir sholat menolak bala. Dan saya zakat ustaz. Katanya zakat menolak bala. Saya senang sedekah. Saya kalau lewat ustaz, lewat satpam, saya selalu kasih infak buat satpam ustaz. Saya gak mau keluar kecuali saya ngasih rezeki buat satpam itu ustaz. Tapi ternyata ustaz, ada yang buat saya gelisah, takut, sedih. Bahkan saya protes. Saya berangkat buru-buru ke bandara. Kemudian mobil saya menabrak mobil mewah Mercy. Keras sekali. Lalu sopir Mercy itu turun berserta majikannya. Saya dibentak, saya dimarahin ustaz. Saya mikirnya kepada Allah. Kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 33. Dengan selawat, dengan istighfar. Jauh dari azab, jauh dari bala. Dengan zakat. Menolak bala. Inna sadaqata tadafa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Tapi nyatanya saya nabrak juga. Marah. Lalu turun dari mobil. Kita lihat. Ya udah saya ganti saja. Turun dari mobil. Ternyata begitu turun. Mobil Mercy yang ditabrak keras. Tidak tenyok sedikit pun. Tidak tergores sedikit pun. Lebih ajaib lagi, mobil dia tidak juga ada goresan. Nangis dia. Yang marah-marah tadi, apa iki? Sampian wali ya. Membawa hikmah. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab selama masih ada hamba-hamba yang beristighfar. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatay. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatay. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita lanjutkan ikhwan. Kemudian segera laksanakan haji kalau sudah mampu. Kalau tidak, mati seperti orang Yahudi. Tuh. Gimana Ustaz dasarnya itu? Bagi yang mampu tapi nunda haji. Orang yang mampu lalu dia menunda-nunda untuk haji. Ini pada akhirnya dia mati seperti orang Yahudi tadi. Punya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki dari Allah. Nikmat dari Allah. Tetapi tidak punya kemampuan. Dan pada akhirnya seluruh usahanya itu tidak ada arti bagi dia untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kepada orang-orang yang mampu. Mampu dengan ilmu. Mampu dengan tenaga. Mampu dengan hartanya. Segeralah memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mulia. Mulia dalam kehidupan di atas muka bumi. Bahkan nanti di yaumil kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa yang menyengaja diri pada dia mampu dan menunaikan ibadah haji. Pemata Yahudian atau Nasranian. Maka silakan pilih dia mati mau seperti orang Yahudi. Atau mati seperti orang Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Nanti kita akan menyimak terakhir qari dari Papua, Akhifillah Jusman Nur Tunggu. Itu Nur Tunggu marga ya. Allahu Akbar. Nah, oke. Okay. Nih lihat ikhwan. Yang ke-5, segera selesaikan hutang kalau tidak jadi perkara di alam kubur. Tuh, yang punya hutang. Malah Nabi sampai menunda mayit yang berhutang. Sampai ada yang menjaminnya untuk membayarnya. Ayo, ini wajah-wajah hutang kelihatan nih. Oh, enggak ada. Ya. Allah. Jangan mudah berhutang, bu. Kadang-kadang ditawari oleh tukang kredit tuh datang ke rumah. Padahal udah ada, kompor udah ada, udah bagus. Ada yang baru, beli lagi, ngeredit lagi. Jangan dipaksakan diri lah. Ya. Sederhana itu bukan tidak mampu, tidak mau. Kemudian yang ke-6, segera minta maaf kalau tidak dibalas di akhirat. Segera minta maaf kalau tidak dibalas di akhirat. Nah, kita yang menyakiti orang tua, minta maaf sama orang tua. Orang tua yang nyakitin anak, jangan gengsi. Minta maaf pada anak. Suami minta maaf pada istri. Ya. Ada yang nanya, Ustadz, saya sudah melakukan perselingkuhan tanpa sepengetahuan istri saya. Saya bertaubat. Lalu gimana minta maafnya sama istri saya, Ustaz? Arifin bilang, kalau kamu sudah sungguh-sungguh taubat, aib kamu ditutupi oleh Allah, kamu janji tidak maksiat lagi, maka minta maaf sama istrimu. Gimana maafnya Ustaz? Cukup ucapkan, wahai istriku, maafkan kesalahanku lahir dan batin. Sudah. Lahir dan jangan dibilang batinnya. Tahu gak mah selama ini kenapa papa pulang terlambat? Bukan rapat mah, tapi rapet. Dengan bukannya damai malah ribut. Minta maaf tapi janji taubatan. Senyum tuh dengernya. Senyum tuh. Tapi jangan tiap malam pulang. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Ya gak boleh. Bermain-main dengan taubat. Bahaya ikhwah. Bisa mati dalam keadaan berbuat maksiat. Kemudian. Segera menguburkan jenazah muslim. Jangan tunda-tunda. Abdolnya 3 waktu sholat. Jadi kalau meninggal sekarang. Ya. Setelah ini. Habis sholat subuh ini meninggal, zuhur, asar, belum maghrib, baiknya udah dikuburin. Ya. Misalnya meninggal. Makanya Arifin sudah berwasiat pada istri. Jangan dibuat susah. Jadi kalau sudah meninggal sini, kirim ke Kalimantan. Arifin orang Banjarmasin. Istri Arifin yang pertama Aceh. Istri yang kedua Arab Yaman. Apa meninggal harus dikirim ke Yaman? Ya istri abu meninggal ke Aceh. Arifin Banjar apa harus ke Banjar? Enggak. Kalau Arifin meninggal, kuburkanlah di Jakarta ini. Ya. Sudah. Gak usah menunggu-nunggu keluarga. Keluarganya besok datang. Hanya ditunda mayit. Kenapa menunggu keluarga? Cepatkan saja kubur. Kuburnya pun jangan pakai macam-macam. Sudah tanah saja gundukkan selesai. Ada wasiat yang Arifin buat di situ. Dan ikhwan, sejadah Arifin di sampingnya kain kafan. Mungkin ikhwan terkejut kali kalau nanti ke rumah Arifin. Jadi sejadah yang Arifin buka terus 24 jam sejadah itu. Buat sholat malam dan sholat duha, sholat-sholat sunnah. Nah, di situ sampingnya sejadah, kain kafan Ustaz. Supaya Arifin ingat mati terus. Sholli sholat al-muwadda', sholatlah engkau sholat perpisahan. Jadi kalau lagi malas-malas ibadah, Kang Dede, Ayanda Asdi, ngelihat kain kafan, semangat lagi. Jadi kalau tahajud bangun malam jam 2 itu kan agak berat tuh. Kita ngelihat kain kafan, semangat kita. Coba taruh kain kafan di samping sejadah. Bu, pakai kain kafan. Kalau lagi suami marah, pakai. Pakai itu kain kafan. Bila telah selesai satu urusan, bersegeralah menyelesaikan urusan berikutnya. Tuh, fa'idha parok tafan, sopwa ila rabbika. Rapi kerja kita. Gak serakah. Rapi. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Rapi. Allahu Akbar. Orang mukmin itu rapi, bersih, nyaman, wangi. Rapi, bersih, nyaman, wangi. Ya. Kemudian yang 9. Segera nikah. Kalau tidak banyak fitnah. Segera nikah. Kalau tidak banyak fitnah. Ini yang bujangan ini. Banyak musibahnya. Ya, bujangan. Banyak fitnahnya. Malam susah tidur, melihat cecak kawin. Cecak kawin ada susah ya. Banyak fitnahnya. Aduh, Akbar ya Allah. Kawin aja cecak aja kawin dia enggak. Menderita orang bujangan itu. Allahu Akbar. Nah, segera kalau tidak banyak puasa sunnah dan aktifkan diri dengan berkumpul dengan orang-orang soleh dan beramal soleh. Nanti dapat jodohnya. Allahu Akbar. Yang 10. Segera mengembalikan harta yang tidak halal. Kalau tidak akan menjadi bahan siksaan di akhirat. Segera mengembalikan harta yang tidak. Hasil penipuan, hasil kezaliman, hasil korupsi. Kembalikan kepada negara. Tuh. Yang terakhir. Setelah mendengar nasihat baik, segera mengamalkannya. Tanda di antara tanda orang saleh. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, di antara tanda orang saleh, begitu mendengar kebaikan, langsung dia mengamalkannya. Begitu membaca hikmah Facebook ini, dia langsung bertobat kepada Allah. Nah, kita simak sekarang ayat taubat, surah Ali Imran ayat 133-134. Perintah segera bertobat. Allah janjikan ampunan dan surga untuknya seluas langit dan bumi bagi hamba yang sungguh-sungguh bertaubat. Silakan Akhi Filah Yusman Nur Tunggu. Simak ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. Allahu Akbar walillahil hamd. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba bertakwa. Dan surganya seluas langit dan bumi. Surganya seluas langit dan bumi. Terima kasih Ahi Jusman, Ustaz Ahmad Jaki, Ustaz Fadlan, keluarga besar dari Papua, kawan-kawan semua ikhwatal iman, sahabat soleh-solehahku, sahabat Facebookku, semua ikhwatal iman, insyaAllah Allah berkahi pertemuan kita. Dan mudah-mudahan di, kelak di akhirat nanti Allah ridha merahmati, mengampuni kita, berkumpul dalam surganya semua, amin. Maafkan Arifin banyak salah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. InsyaAllah jikir, maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa واجعله